Berbalut rindu, tak harus ku lepaskan dirimu. Mengapa kau tega tinggalkan luka hidupku ini merana? Maafkanlah kasih, tak ku sengaja, terpaksa aku berlari. Sesal berbalut rindu, tak harus ku lepaskan dirimu. Mengapa kau tega tinggalkan luka hidupku ini merana? Maafkanlah kasih, tak ku sengaja, terpaksa aku berlari.